Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di rumah Allah yang penuh berkah ini, kita diberikan nikmat yang sangat besar untuk bermajelis dalam rangka tafaqquh fid-din, berusaha mempelajari agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, menuntut ilmu adalah jalan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana di dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Jadi ketika seorang hamba Allah berikan kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu, maka insya Allah itu adalah sebuah pertanda Allah Azza wa Jalla menginginkan kemudahan baginya untuk masuk ke dalam surga. Semoga kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan mempelajari beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang keindahan ajaran Islam dan bahwa Islam sangat jauh dari tuduhan-tuduhan radikalisme dan terorisme. Bahkan Islam menolak itu semuanya. Dalil yang pertama adalah satu ayat yang kita semuanya sering mendengarkan. Setiap hari Jumat khatib membacanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berlaku baik dan memberi kepada kerabat atau keluarga, dan Allah melarang perbuatan keji, perbuatan mungkar dan perbuatan zalim. Allah memberikan wasiat kepada kalian agar kalian bisa memetik pelajaran. Ayat yang setiap Jumat seringkali kita dengarkan khatib membacanya. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyuruh kita melakukan tiga hal dan melarang dari tiga hal. Yang pertama, Allah perintahkan berbuat adil kepada siapapun itu. Kita disuruh berbuat adil. Insyaallah nanti akan kita sebutkan juga perintah khusus berbuat adil kepada orang-orang kafir, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Termasuk berbuat adil kepada orang yang memusuhi kita atau menzolimi kita. Buktinya apa? Kita diizinkan untuk membalas orang yang berbuat zalim, tapi dengan syarat tidak boleh melebihi kezalimannya. Ini Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 126. Kata Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. Dan apabila kalian membalas kezaliman yang dilakukan kepada kalian, maka balaslah seperti yang diperlakukan kepada kalian. Jadi enggak boleh lebih. Kalau lebih, malah justru kita jadinya yang zalim. Jadi jemaah sekalian, ini diizinkan dalam syariat, tapi harus adil. Walaupun kita benci kepada seseorang karena dia zalim kepada kita, tetap kita disuruh berbuat adil. Tidak boleh kita membalasnya melebihi kezalimannya. Tapi ingat jemaah sekalian, dibolehkan dalam syariat membalas kezaliman orang, namun bukan dianjurkan. Lain ya, dibolehkan dan dianjurkan. Jadi, ini bukan dianjurkan. Yang dianjurkan apa? Lihat lanjutan ayat. Masih surat An-Nahl ayat 126. Kata Allah, wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Dan apabila kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Subhanallah, indahnya syariat kita. Boleh membalas karena itu hak. Karena Allah tidak akan mungkin membiarkan orang zalim sewenang-wenang dan dia merasa tidak masalah. Kan enggak, orang enggak akan dibalas. Itu Allah enggak akan biarkan ada yang berbuat zalim lalu dia merasa seperti itu. Allah izinkan orang yang berbuat zalim itu dibalas. Tapi Allah tidak menganjurkan. Yang Allah anjurkan apa? Bersabar. Kata Allah, itu lebih baik. Pahalanya lebih besar. bagi orang-orang yang sabar. Bahkan jemaah sekalian, bukan sekedar sabar yang dianjurkan. Bukan sekedar sabar. Ada lagi yang lebih tinggi daripada sabar. Yaitu balas dendam. Yang lebih tinggi dari sabar adalah memaafkan. Karena ada orang sabar tapi dalam hati belum maafkan. Memaafkan lebih tinggi lagi. Maka pahalanya pun lebih besar. Pahalanya lebih besar lagi. Apa pahalanya? Di antaranya adalah mendapatkan ampunan. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-22 kata Allah, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Subhanallah. Kalau kita suka memaafkan kesalahan orang, maka Allah akan memaafkan kesalahan kita. Dan ini sifat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas orang yang berbuat buruk kepada beliau apabila yang disakiti hanyalah pribadi beliau. Tapi beda halnya kalau syariat yang dilanggar, maka beliau tidak ada tawar-menawar kalau dalam penegakan hukum syariat. Karena yang berhak memaafkan atau tidak Allah, bukan beliau. Maka beliau tegakkan hukum syariat siapapun yang melakukannya. Bahkan beliau pernah bersumpah, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, andai Fatimah putriku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu syariat Allah, itu tidak ada pemaafan di situ. Karena itu penetapan syariat Allah. Kecuali pemaafan itu seperti membunuh lalu ahli warisnya memberi maaf, tidak menuntut dia dikisos. Maka boleh. Itu sesuai syariat. Tapi kalau mencuri, tidak. Tetap harus dipotong. Maka Nabi SAW bersumpah, walaupun putrinya yang mencuri, beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi jemaah sekalian, kalau pribadi beliau yang disakiti, beliau tidak pernah membalas. Ingatlah peristiwa Taif. Itu luar biasa. Betapa dahsyatnya peristiwa perang Uhud. Sampai Aisyah pun bertanya, ya Rasulullah, ada enggak yang lebih dahsyat engkau rasakan daripada Uhud? Kata Nabi SAW, ada. Yaitu peristiwa Taif. Itu sudah lama berlalu. Tapi Nabi SAW masih mengingat pedihnya yang beliau rasakan. Ketika beliau betul-betul sudah disakiti di Makkah, tertolak di Makkah, beliau pun mencoba pergi ke Taif. Ini peristiwa sebelum hijrah. Ternyata jemaah sekalian, sampai di Taif, beliau mulai berdakwah di Taif, mendapatkan penolakan yang lebih dahsyat dibandingkan di Makkah. Maka beliau betul-betul tersakiti. Sampai malaikat Jibril datang dan mengabarkan kepada beliau, wahai Muhammad, kalau engkau mau, Allah telah mengizinkan malaikat itu mengangkat dua gunung kemudian ditimpakan kepada penduduk Taif. Subhanallah. Allah pun murka ketika mereka menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengizinkan kalau beliau mau ada dua gunung dekat situ diangkat oleh malaikat ditimpakan kepada mereka. Bayangkan satu kampung dilempari dua gunung, habis mereka. Tapi jemaah sekalian, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan yang aku harapkan, Allah keluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya beliau maafkan. Dan beliau mengatakan, andai mereka tidak beriman, mudah-mudahan keturunan mereka beriman. Kalau dihabisi semuanya, ya enggak ada keturunan lagi. Maka walaupun Nabi SAW tersakiti yang luar biasa, tetapi beliau memaafkan. Ini sifat Rasulullah SAW. Memberi maaf. Ini ajaran syariat yang sangat indah. Sabar, kemudian memberi maaf. Ada lagi yang Allah anjurkan yang lebih tinggi. Yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Subhanallah. Ini luar biasa ajaran syariat. Orang yang berbuat zalim kepada kita sekalipun, kita disuruh berbuat baik. Dari mana dikatakan ajaran ini radikal? Ini orang zalim loh. Kalau orang baik, kita balas berbuat baik, ya wajar. Makanya Nabi SAW ketika berbicara tentang silaturahmi, apa sih silaturahmi itu? Kata Nabi SAW, Laisal wasil bil mukafi. Bukanlah silaturahmi itu, orang yang menyambung silaturahmi, sekedar membalas kebaikan. Keluarganya baik, dia balas berbuat baik. Bukan itu silaturahmi yang hakiki. Walakinnal wasil man idza qata'ahu wasalah. Man idza quti'a rahimuhu wasalah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Tetapi kata beliau, orang yang menyambung silaturahmi itu adalah keluarganya memutuskan silaturahmi, tapi dia menyambung. Itu hakikatnya orang menyambung silaturahmi. Itu yang disuruh dalam syariat. Keluarganya memutuskan, tapi dia menyambung. Keluarganya berbuat buruk, dia balas berbuat baik. Ini ajaran syariat yang mulia. Subhanallah. Ini yang paling tinggi jemaah sekalian. Jadi, kalau kita urutkan dari awal, bagaimana sikap kita terhadap orang yang berbuat zalim kepada kita? Yang pertama, diizinkan membalas. Tapi ingat, jangan lebih. Harus sama. Dan ini sangat, rawan. Terkadang kita ingin sama, tapi kita sering kelebihan. Ini hati-hati. Jadinya kita yang zalim. Bukan dia lagi yang zalim. Jadi kebalikan. Makanya, yang kedua yang lebih tinggi sabar. Yang ketiga lebih tinggi lagi, apa tadi? Memaafkan. Yang keempat, yang paling tinggi adalah berbuat baik kepadanya. Balas dia dengan berbuat baik. Di surat Fussilat, Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan, fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Balaslah orang yang berbuat buruk kepadamu dengan balasan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang memusuhimu itu akan menjadi kawan yang paling setia. Jadi ini juga cara menyadarkan orang yang berbuat buruk kepada kita. Caranya, balas dia dengan perbuatan baik. Kalau dia masih punya hati, pasti dia malu. Maka dia akan sadar. Iya. Ini luar biasa, ajaran syariat. Iya. Dan itulah bagian yang kedua tadi. Kita sedang berbicara ayat tentang 3 perintah dan 3 larangan. Inilah perintah yang kedua, perintah berbuat baik. Walaupun kepada orang yang menzalimi kita. Subhanallah, luar biasa. Ajaran syariat yang luar biasa. Perintah berbuat baik walaupun kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Dan ini bukan sekedar teori. Ini sudah dipraktekan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan para ulama salaf dahulu. Sampai-sampai kadang cerita hampir tidak masuk akal. Di antaranya jemaah sekalian, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah punya tetangga Nasrani. Nah jemaah sekalian, ini juga sangat ditekankan dalam syariat. Berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi SAW, Mazala Jibril yusini biljar, fadhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril alaihissalam seringkali berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga mau dijadikan ahli waris. Karena saking seringnya Malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah SAW berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Nabi SAW mengira tetangga akan dijadikan ahli waris. Nah, jemaah sekalian, hadis ini, perintah berbuat baik kepada tetangga, ini berlaku umum, baik tetangganya muslim maupun kafir. Ini yang dipahami oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Makanya ketika beliau menyembelih kambing, beliau berkata kepada budaknya, ahdaita li jarina al-yahudi, apakah kamu sudah berikan kambing ini sebagiannya sebagai hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Apakah kamu sudah berikan kepada tetangga kita yang Yahudi? Dua kali beliau ingatkan budaknya, bawa kambing ini sebagian kepada tetangga kita yang Yahudi itu. Kemudian beliau baca hadis ini. Karena aku telah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, mazala Jibril yusini biljar fadhanantu annahu sayuwarrithuhu. Malaikat Jibril seringkali mewasiatkan aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku pun mengira tetangga akan dijadikan ahli waris. Lihat sahabat yang mulia, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah, beliau ingat hadis ini, beliau pahami ini umum, baik tetangganya muslim maupun kafir. Maka beliau ketika menyembelih kambing, beliau suruh budaknya antarkan sebagian kepada tetangganya yang kafir. Nah, cerita yang hampir tidak masuk akal tadi, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, imam generasi tabi'in, murid-muridnya para sahabat, beliau punya tetangga Nasrani. Kebetulan Nasrani itu rumahnya agak lebih tinggi daripada beliau. Kemudian saluran airnya ada yang bocor masuk ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Demi menjaga perasaan tetangganya supaya merasa nyaman bertetangga dengan beliau, maka beliau tidak pernah protes. Enggak pernah protes. Saluran airnya masuk ke rumah beliau. Suatu hari beliau jatuh sakit. Karena tetangga Nasrani ini sering diperlakukan secara baik, dia pun datang menjenguk. Barulah dia menyadari saluran airnya bocor sampai masuk ke rumah Imam Al-Hasan Al-Basri. Baru dia sadari. Lalu dia bertanya, mengapa sampai seperti ini? Kenapa gak ngasih tahu saya? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri menjawab, karena Nabi kami yang mulia sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kami untuk berlaku baik kepada tetangga. Saya tidak ingin kamu enggak nyaman. Subhanallah, apa yang terjadi jemaah sekalian? Orang itu segera masuk Islam. Karena melihat keindahan Islam. Inilah hikmahnya. Orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin diperlakukan secara baik agar mereka masuk Islam. Ini ajaran Islam. Ini perintah Allah yang kedua dalam ayat ini, berbuat baik, mencakup kepada orang kafir. Dan yang ketiga, Allah memberikan penekanan khusus, wa ita'i dzil qurba, berbuat baik, memberi, bersedekah kepada kerabat. Ini diberi penekanan khusus. Kerabat yang masih punya hubungan keluarga harus betul-betul diperhatikan. Dan kalau kita bersedekah kepada keluarga, pahalanya lebih besar dibandingkan bersedekah kepada yang bukan keluarga. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada orang lain, dan kepada keluarga kita disuruh untuk lebih banyak lagi berbuat baik, lebih ditingkatkan. Iya. Dan di ayat-ayat yang lain, Allah juga menyuruh berbuat baik kepada semua orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan, itu lebih ditekankan. Di antaranya di surat Al-Isra ayat ke-26, wa atidzal qurba haqqahu wal miskin wabna sabil wala tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada keluarga hak mereka. Begitu pula orang miskin, begitu pula musafir yang kehabisan bekal. Dan janganlah kamu berlaku boros. Ini tiga perintah Allah yang menunjukkan kepada kita betapa indahnya syariat ini. Kemudian tiga larangan yang terkandung dalam ayat ini. Larangan yang pertama, larangan berbuat keji. Larangan berbuat keji. Jemaah sekalian, perbuatan keji itu memiliki dua makna. Yang pertama, perbuatan dosa secara umum. Yang kedua, makna khusus, yaitu zina. Jadi, zina memiliki penamaan khusus, yaitu al-fahishah, perbuatan yang keji. Iya. Maka Allah melarang kita berbuat dosa yang keji, terutama zina. Kemudian, wal-munkar. Yang kedua, kemungkaran. Allah melarang kita kemungkaran. Kemungkaran yang dimaksudkan di sini, yang jelas kemungkarannya, atau yang terlihat oleh orang, yang nampak. Yang nampak. Jadi, yang tersembunyi dilarang, yang nampak pun dilarang. Karena zina itu kan biasanya orang lakukan sembunyi-sembunyi. Maka yang tersembunyi dilarang, yang nampak pun terlarang. Perbuatan dosa yang nampak. Kemudian yang ketiga, dan Allah melarang perbuatan zalim. Perbuatan zalim kepada orang lain. Padahal jemaah sekalian, zalim sudah termasuk dalam kemungkaran. Tapi Allah masih sebut lagi. Karena dosanya itu lebih besar daripada hanya berbuat dosa kepada Allah. Jadi kalau kita sendiri berbuat dosa kepada Allah, tidak mengandung kezaliman kepada orang lain, maka itu adalah perbuatan dosa. Tapi kalau mengandung kezaliman kepada orang lain, dosanya menjadi lebih besar. Maka ayat yang mulia ini melarang keras perbuatan zalim kepada orang lain. Jadi mana mungkin Islam itu mengajarkan terorisme, mengajarkan radikalisme, padahal Islam melarang kita berbuat zalim kepada orang lain, walaupun dia orang kafir. Jemaah sekalian, dalil yang berikutnya, sekaligus kita bahas larangan secara khusus berbuat zalim kepada orang kafir. Allah memberi larangan secara khusus berbuat zalim kepada orang kafir, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-8. Surat Al-Maidah ayat ke-8. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim kepada mereka. Maka berlaku adillah kepada mereka, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Adil itu lebih dekat kepada takwa. Jemaah sekalian, maksud ayat ini dijelaskan para ulama mufassirin, memang kita disuruh membenci orang kafir. Ini bukan ajaran yang harus kita sembunyikan, tidak. Harus kita katakan dengan tegas, memang itu ajaran Islam, membenci orang kafir. Siapa yang memprotesnya, berarti dia memprotes Al-Quran. Memprotes hadis Nabi SAW. Yang melarang kita mencintai orang kafir. Sangat banyak. Contohnya, surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Allah Azza wa Jalla berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallah wa rasulah." Kamu tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Begitu pula surat Al-Ma'idah ayat ke-51. "Ya ayuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wa nasara awliya'a, ba'duhum awliya'u ba'din, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin." Jemaah sekalian, perhatikanlah baik-baik ayat yang mulia ini. Larangan keras mencintai, bersikap loyal kepada orang kafir. Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, kalau masih merasa beriman, dengarkan ayat ini. Jangan kamu jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kamu." Wali itu maknanya orang yang dicintai, yang kita setia kepadanya, yang kita jadikan teman dekat, juga yang kita jadikan orang kepercayaan, kita angkat jadi pejabat atau kita angkat jadi pemimpin. Semua itu bermakna wali. Maka semua itu tidak boleh. Yang kita harus lakukan adalah kebalikan dari menjadikan mereka sebagai wali, yaitu memusuhi mereka. Kemudian Allah berikan ancaman keras, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian yang mencintai mereka, bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini ancamannya enggak main-main. Bersikap loyal kepada mereka menjadikan seorang muslim itu terancam, bukan lagi bagian dari kaum muslimin, tetapi bagian dari mereka. Apalagi kalau sudah jelas itu adalah kekufuran, lalu kita menampakkan persetujuan. Ketahuilah jemaah sekalian, termasuk pembatal keislaman adalah menyetujui kekafiran. Bukan sekedar melakukan kekafiran. Menyetujui kekafiran juga batal keislaman. Ini lebih parah lagi. Ini termasuk bentuk sikap loyal kepada mereka yang paling parah, yaitu menyetujui kekafiran mereka. Oleh karena itu, kalau seseorang itu sadar, mereka misalkan sedang merayakan perayaan kekafiran, yaitu perayaan hari lahir seorang nabi yang mereka yakini anak Allah, lalu kita ucapkan selamat dan kita sadari itu, maka batal Islam kita. Karena menyetujui kekafiran adalah pembatal keislaman. Iya. Kemudian di akhir ayat Al-Maidah 51 Allah berikan ancaman lagi. Innallaha la yahdil qaumadz dzalimin, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim itu. Nah, jemaah sekalian, ini ajaran Al-Quran. Membenci, memusuhi orang kafir. Maka di sini ada dua golongan yang salah paham. Golongan yang pertama, golongan yang menuduh itu adalah ajaran radikal. Jemaah sekalian, sebelum kita jelaskan di mana kesalahpahamannya, perlu kita jelaskan dulu apa hukumnya menuduh seperti itu. Hukumnya adalah kufur, membatalkan Islamnya. Kufur dari tiga sisi. Kalau ada orang yang mengatakan ajaran Islam ada yang radikal, ada yang buruk, yang mereka beri nama radikal atau teroris, sehingga tidak pantas untuk diamalkan atau sudah tidak cocok lagi diamalkan, hukumnya apa? Kufur, batal Islamnya. Islamnya batal. Kenapa batal? Dari tiga sisi. Yang pertama, menolak salah satu hukum syariat adalah pembatal keislaman. Menolak artinya mendustakan. Itu adalah pembatal keislaman. Dalilnya surat An-Nisa ayat 65. Allah Azza wa Jalla bersumpah, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum." Summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak. Demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai engkau menjadikan mereka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara di antara mereka. Kemudian mereka menerima apa yang engkau tetapkan dengan sebenar-benar penerimaan tanpa ada penolakan sedikit pun dalam hati mereka. Jadi, kalau masih ada penolakan di hati kita atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, mereka tidak beriman. Maka menolak satu ajaran syariat adalah kekufuran. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kalau ada seorang muslim mengatakan ajaran itu radikal, itu dia katakan karena dia tidak suka kan? Karena dia benci kan? Maka ini pembatal keislaman yang lain, yaitu membenci syariat. Surat Muhammad ayat 9. Kata Allah, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Mereka kafir karena mereka menolak, karena mereka tidak suka atau benci terhadap ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Karena mereka kafir, amalan terhapus. Kemudian yang ketiga, seorang yang mengatakan ajaran Islam itu radikal atau ajaran teroris, ekstrim, keras, itu termasuk penghinaan, pelecehan. Dan melecehkan ajaran Islam adalah kekufuran. Surat At-Taubah ayat 65-66. Allah menegaskan, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajarannya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok atau kalian merendahkan? Tidak usah kalian cari-cari alasan, walaupun kalian main-main, kalian sudah kafir setelah sebelumnya beriman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Jadi, kalau ada seorang muslim yang mengatakan ajaran syariat Islam, ajaran Al-Quran itu radikal, teroris, gak pantas lagi, maka dia bukan sekedar satu bentuk kekafiran, tiga kekafiran yang dia lakukan sekaligus. Menolak syariat, membenci syariat, dan merendahkan syariat. Ya. Nah, jemaah sekalian, sekarang kita jelaskan kesalahpahaman mereka. Maka ketahuilah jemaah sekalian, membenci dan memusuhi orang-orang kafir, pertama itu ajaran syariat. Itu ketetapan Allah. Jangan lancang kita sebagai hamba menolak ketetapan Allah. Kemudian yang kedua, itu adalah ajaran yang sangat masuk akal. Yang mencintai mereka itu justru gak masuk akal. Dari mana sisi logisnya jemaah sekalian? Ketahuilah, setiap orang yang kafir kepada Allah atau menduakan Allah, mempersekutukan Allah, adalah orang yang menghina Allah. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, tapi dia berikan kepada makhluk. Berarti dia samakan Allah dengan makhluk itu. Itu penghinaan. Apalagi jelas-jelas dia mengatakan Allah adalah bapak memiliki anak. Itu pelecehan. Sekarang jemaah sekalian, apakah masuk akal kalau ada orang menghina ayah kita, kita marah? Masuk akal tidak? Masuk akal. Wajib kita marah. Masa dia menghina orang tua kita, kita gak marah? Atau menghina ibu kita, padahal ibu kita gak salah apa-apa. Maka jemaah sekalian, kita marah terhadap orang yang menghina Allah lebih patut lagi. Ini yang kedua. Penjelasan yang kedua. Mudah-mudahan masuk akal mereka. Karena mereka orang-orang yang kurang akal. Tapi gila tanpa sadar. Kemudian yang ketiga, ini yang ingin kita terangkan di sini. Membenci orang kafir tidak bermakna menzalimi mereka. Jangan salah kaprah. Oleh karena itu sekaligus di sini juga kita luruskan golongan kedua yang menyimpang, yaitu golongan teroris. Jadi dua golongan di sini yang menyimpang. Yang pertama golongan yang menolak syariat karena pingin bersatu, pingin berkasih sayang dengan orang kafir, namanya golongan liberal, golongan kufur. Yang kedua golongan teroris, golongan yang berbuat zolim kepada orang kafir. Jadi dua-duanya salah. Maka jemaah sekalian, membenci dan memusuhi orang kafir itu tidak bermakna menzolimi mereka. Menzolimi mereka dilarang keras dalam syariat. Sebagaimana ayat ini, surat Al-Ma'idah ayat ke-8. Maksud ayat ini, kata ulama ahli tafsir, kita memang harus membenci orang kafir, tapi janganlah kebencian kita kepada mereka membawa kita berbuat zolim kepada mereka. Dan jemaah sekalian, lagi-lagi, ini bukan teori. Ini adalah praktek yang telah diteladankan oleh Nabi SAW dan para sahabat, dan membuat orang-orang kafir mencintai kaum muslimin. Antum baca sejarah, ketika umat Islam menaklukkan negeri Syam, membebaskan negeri Syam dari cengkraman Romawi. Pergilah Romawi, angkat kaki dari negeri Syam. Maka selang beberapa waktu, mereka ingin datang lagi membalas kekalahan. Tapi jemaah sekalian, yang menolak mereka, pertama sekali adalah penduduk negeri Syam itu sendiri yang masih seagama dengan mereka. Sama-sama Nasrani, tapi gak mau lagi dikuasai oleh Romawi. Kenapa? Dulu dizolimi mereka. Ketika hidup di bawah kaum muslimin, mereka merasakan keadilan Islam. Dan ini terjadi di semua wilayah yang ditaklukkan oleh para sahabat. Mereka tidak mau dikuasai lagi oleh penguasa mereka yang lama. Mereka ingin terus hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin. Walaupun di satu sisi, di antara mereka banyak yang belum mau masuk Islam. Tapi mereka merasakan keadilan. Itulah ajaran Islam jemaah sekalian yang dipraktikkan sahabat. Jadi, tidak boleh berbuat zolim kepada orang kafir. Nah jemaah sekalian, sekarang mungkin ini pembahasan terakhir. Apa yang membuat, ini juga memang ulah ya, sebagian orang sehingga agama Islam dituduh radikal, intoleran, teroris. Karena memang ada ulah sebagian muslim. Itu tidak kita pungkiri. Tapi sungguh bodoh mereka kalau kemudian mereka tuduh ajaran Islam yang intoleran. Nah, itu kan memang cara berpikirnya sudah gak beres. Gila tanpa sadar tadi. Orang yang berbuat sebagian orang, tapi ajarannya yang dianggap buruk. Dan semua orang yang kelihatan taat kepada Allah, rajin sholat, belajar agama, dianggap radikal. Itu kan akal yang gak beres. Tapi kita tidak pungkiri, memang ini ulah. Sebagian orang yang, muslim, yang mengira dia sedang berjihad, sedang mengamalkan ajaran agama. Maka perlu kita terangkan di sini akar kesesatan mereka. Apa akar kesesatan mereka? Yang pertama adalah kebodohan terhadap syariat. Kebodohan terhadap syariat. Baik syariat secara keseluruhan, secara umum, bahkan syariat yang paling agung, yaitu tauhid. Tidak mengerti mereka tauhid. Makanya, orang-orang yang punya pemikiran teroris ini, tauhid mereka yang paling tinggi adalah tauhid hakimiyah. Dia gak ngerti tauhid. Tauhid terbagi tiga, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Mereka tambah jadi empat, tauhid hakimiyah. Yang tiga enggak penting, yang penting hakimiyah. Yaitu bagaimana agar hukum Allah berkuasa tegak di dalam negara. Yang mereka maksud pun hukum Allah itu hukum yang diterapkan pemerintah. Padahal hukum Allah itu banyak. Dan hukum Allah yang paling tinggi adalah tauhid. Jadi ini penyimpangan mereka. Kemudian lahir dari kesalahpahaman tentang tauhid. Ya, tauhid para nabi, tauhid uluhiyah. Surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibu tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajak kaumnya, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah selain Allah. Ini dakwah para nabi, fokusnya kepada tauhid uluhiyah. Kemudian rububiyah dan asma wa sifat. Dan hakimiyah itu sendiri itu bagian dari uluhiyah. Hanya satu bagiannya. Tapi kenapa mereka fokus ke situ? Karena mereka pingin kekuasaan. Mereka pingin kekuasaan. Iya. Kemudian apa yang terjadi akhirnya? Setelah itu, ini juga termasuk akar kesesatan mereka, yaitu paham khawarij. Paham khawarij. Ini akar kesesatan. Ya. Apa kesesatan khawarij itu? Mereka memiliki tiga pokok penyimpangan. Inilah radikalisme yang sebenarnya, terorisme yang sebenarnya, yang menyandarkan diri kepada Islam. Maka memang mereka yang merusak Islam atau membuat orang salah paham terhadap Islam. Iya. Bahkan memunculkan golongan kufur namanya liberal. Gara-gara salah paham terhadap Islam. Iya. Nah, Khawarij ini adalah golongan yang memiliki tiga pokok penyimpangan. Dan ini termasuk akar radikalisme yang harus diberantas. Yang pertama adalah mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Yang melakukan dosa-dosa besar. Nah, celakanya lagi jemaah sekalian, perbuatan dosa besar yang tidak sampai kesyirikan mereka masukkan sebagai kesyirikan atau kekufuran. Contohnya apa? Berhukum dengan selain hukum Allah. Itulah sebabnya mereka mengkafirkan pemerintah. Walaupun sebenarnya bicara hukum itu bukan hanya pemerintah, masyarakat juga. Masyarakat berjual beli, bertransaksi dengan riba, dia melanggar hukum syariat. Masyarakat membagi warisan bukan dengan cara syariat, dia melanggar hukum syariat. Jadi bukan hanya pemerintah sebenarnya. Nah, jemaah sekalian, mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan syariat, ini adalah pemahaman Khawarij. Kenapa? Karena sahabat menjelaskan berhukum dengan selain syariat Allah pada dasarnya bukan kufur akbar, tapi kufur asgar. Ya, sebagaimana dalam penafsiran surat Al-Maidah ayat 44. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Maka sahabat menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah kufur kecil. Bukan kufur akbar. Kenapa sahabat memahami seperti itu? Karena ayat ini pada dasarnya ketika turun tidak sedang berbicara tentang kaum muslimin, tapi berbicara tentang orang-orang kafir. Sehingga ayat ini ketika digunakan menghukumi kaum muslimin, kekufurannya menjadi berkurang. Iya. Tetapi Khawarij mereka kafirkan. Jadi Kalau ada golongan-golongan yang mengkafirkan pemerintah kaum muslimin karena tidak berhukum dengan syariat, ini adalah ciri-ciri khawarij. Betul, itu radikal. Ya. Ini yang pertama, dasar pokok kesesatan mereka, pengkafiran terhadap kaum muslimin. Yang kedua, dasar pokok kesesatan khawarij yang kedua adalah menghalalkan darah kaum muslimin. Menghalalkan darah kaum muslimin. Ini betul, ini radikalisme. Tapi lihat jemaah sekalian, bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya terkait darah kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan keras. Allah berikan peringatan keras dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu adzaban 'azima. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah siapkan untuknya azab yang besar. Jadi dilarang keras menghilangkan jiwa seorang mukmin. Namun jemaah sekalian, kalau sudah terjadi aksi di jalan antara demonstran dengan aparat, itu nyawa akan menjadi murah. Demonstran sudah enggak peduli lagi. Begitu pula sebaliknya. Karena terbakar amarah. Ya, sampai subhanallah antum dengar mungkin beberapa bulan yang lalu mahasiswa melempar bensin ke aparat dan api. Terbakar beliau masuk rumah sakit, akhirnya meninggal dunia. Subhanallah. Padahal diperingatkan, dilarang keras dalam syariat. Kalau itu disebut radikal, itu betul. Karena memang itu bertentangan dengan syariat. Menghalalkan darah kaum muslimin. Yang kaum muslimin itu sebelumnya mereka sudah anggap kafir. Bagaimana jemaah sekalian dengan darahnya orang kafir? Maka ketahuilah, orang kafir yang tinggal di negeri Islam wajib dilindungi. Ini juga termasuk kebodohan para teroris. Mereka berjihad, membunuh orang kafir, tapi mereka gak bisa bedakan mana orang kafir yang harus diperangi, mana yang justru seharusnya dilindungi. Orang kafir itu ada 4. Yang diperangi hanya 1. Kafir harbi. Yang 3 dilindungi. Siapa yang dilindungi? Kafir dhimmi. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Yang tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, dia tidak memberontak. Kafir mu'ahad. Orang kafir yang punya perjanjian gencatan senjata. Kafir musta'min. Orang kafir yang minta perlindungan kepada kaum muslimin. Lalu ada seorang muslim sudah berjanji melindungi dia. Seluruh kaum muslimin haram membunuhnya. Jemaah sekalian, menghilangkan jiwa orang kafir yang haram dibunuh, ini dosanya juga enggak main-main. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati 40 aman." Siapa yang membunuh orang kafir yang punya perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi dosa besar, syariat melarang keras membunuh orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Dari mana syariat dikatakan radikal? Subhanallah. Nah, ini termasuk kebodohan para teroris. Itu orang kafir, apalagi muslim. Maka kaum khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian, pokok kesesatan mereka yang ketiga adalah memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Dan itulah sebabnya mereka disebut khawarij. Khawarij itu dari kata-kata al-khuruj, keluar. Keluar maksudnya apa? Memberontak, keluar dari ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Dan ini sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, Islam menamakan orang-orang yang memberontak itu sebagai khawarij. Dan inilah ahlul bid'ah yang pertama, nomor satu. Yang pertama muncul. Dan paling banyak hadisnya. Dan subhanallah, kalau kita baca hadis-hadis tentang sifat kaum khawarij, itu luar biasa. Mereka memang ahli ibadah. Itu mungkin jadi fitnah gara-gara itu. Mereka ahli ibadah. Mereka melakukan terorisme, semua ahli ibadah dituduh teroris. Yang nuduh gila tanpa sadar. Itu fitnah mereka. Karena mereka memang ahli ibadah. Bahkan jemaah sekalian, khawarij generasi pertama, ibadah mereka bisa mengalahkan sahabat. Tapi secara kuantitas. Kalau kualitas enggak mungkin mengalahkan sahabat. Kalau khawarij sekarang, kebanyakan bukan ahli ibadah, ahli medsos. Nah, khawarij dulu itu luar biasa. Sampai sekarang juga masih banyak ahli ibadah. Tapi dulu lebih dahsyat lagi. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, takiruna solatakum ila solatihim, wasiyamakum ila siyamihim. Kalian akan anggap remeh solat kalian dibandingkan solat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Laisa kiraatukum ila kiraatihim bisyai. Bacaan Quran kalian dibandingkan bacaan Quran mereka, enggak ada apa-apanya. Subhanallah jemaah sekalian, ahli ibadah. Rajin solat malam, rajin menghafal Al-Quran, dan hafalan Qurannya ini bukan dihafal begitu saja, dibaca di solat malamnya yang panjang. Siang hari rajin berpuasa. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW juga bersabda, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruk bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Jadi hati-hati, jangan terpukau dengan ibadah. Jangan terpukau dengan seruan-seruan islami. Jihad, berhukum dengan syariat, pemerintah togut. Ini khawarij dahulu, memang seperti itu, ciri-cirinya. Maka hati-hati. Oleh karena itu jemaah sekalian, ahlus sunnah sepakat. Haram hukumnya memberontak kepada pemimpin muslim, walaupun dia zalim. Kalau dia baik, khawarij pun sepakat. Enggak boleh berontak. Tapi kalau dia zalim, itu yang membedakan ahlus sunnah dengan khawarij. Dan ini sepakat ahlus sunnah. Imam Nawawi berkata dalam syarah Muslim, ajma ahlus sunnah annahu la yanazilu sultan bil fisqi. Ahlus sunnah sepakat, tidak boleh melengserkan pemerintah karena kezaliman atau kefasikan, dosa-dosa besar. Jadi selama dia masih muslim, walaupun dia zalim, haram hukumnya memberontak kepadanya. Kenapa jemaah sekalian? Jangan juga salah paham. Ketika kita menyampaikan seperti ini, orang-orang khawarij akan berkata, berarti kalian setuju dong kepada ulil amri yang zalim. Itu kata mereka. Ini juga salah paham mereka. Tidak, bukan setuju. Tidak. Kita tidak setuju dengan kezaliman siapapun yang melakukannya. Tetapi, tidak pula kita melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang zalim. Lalu kenapa kita tidak memberontak padahal dia zalim? Pertama, karena Nabi SAW melarang. Melarang keras dalam banyak hadis. Sebagian ulama mengumpulkan lebih dari 100 hadis. Larangan keras Rasulullah SAW memberontak kepada penguasa yang zalim selama dia masih muslim. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, kenapa kita enggak boleh berontak? Enggak boleh berusaha melengserkan pemerintah yang zalim. Untuk menghindarkan umat dari mudarat yang lebih besar. Pertumpahan darah dan lain-lain, hilang nikmat keamanan. Jadi inilah ajaran Islam, ajaran yang indah. Selalu memandang jauh ke depan, apa akibat perbuatan kita. Walaupun yang kita lakukan itu sebenarnya ada perintahnya dalam syariat, tapi kalau akan memunculkan mudarat yang lebih besar, itu menjadi haram. Merubah kezaliman, merubah kemungkaran, itu wajib dalam syariat. Tetapi kalau memunculkan mudarat yang lebih besar, hukumnya menjadi haram. Menjadi haram, jemaah sekalian. Dalam syariat, hukumnya menjadi haram kalau kita merubah kemungkaran apabila akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Seperti pertumpahan darah. Kita mau lengserkan pemerintah yang zalim, tapi akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Hilangnya nyawa seorang muslim. Hilangnya nikmat keamanan. Saling membunuh sesama muslim, dan seterusnya. Iya. Jadi, ini akar terorisme, akar radikalisme. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, pemberontakan itu ada dua. Pemberontakan dengan senjata, dan pemberontakan dengan kata-kata. Oleh karena itu, dulu, kaum Khawarij bersekte-sekte, salah satu sektenya disebut Al-Qa'adah. Kerja mereka duduk-duduk saja. Makanya mereka disebut Al-Qa'adah. Mereka enggak pernah turun mengangkat senjata. Tapi kata para ulama, mereka justru yang paling berbahaya. Kenapa? Mereka provokatornya. Dia enggak memberontak dengan senjata, tapi dengan kata-kata. Bagaimana caranya? Menjelek-jelekkan pemerintah di halayak ramai. Di depan orang-orang, supaya hati mereka menjadi panas. Kemudian mereka turun ke jalan melengserkan pemerintah. Justru mereka yang lebih berbahaya. Mereka provokatornya. Siapa mereka itu? Ulamanya. Ustadznya, kiainya. Dan seringkali, kalau sudah terjadi kekacauan, mereka menghilang. Yang jadi korban ya, orang-orang yang termakan provokasi mereka. Jadi ini termasuk pemberontakan. Pemberontakan dengan kata-kata. Maka ini adalah akar radikalisme. Memang itu bukan ajaran Islam. Jangan salah paham. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Barangkali ada waktu untuk tanya-jawab. Saya persilakan. Kita kan boleh membalas kezaliman dengan setimpal. Misalkan kita disentil. Kemudian kita balas disentil. Qadarullah waktu kita sentil meninggal. Disentil diapain ya? Hah? Gimana? Ah, begini ya. Itu sentil namanya. Terlalu keras sekali disentilnya. Ya. Bukan salah kita. Karena secara adat itu tidak mematikan, ya, kecuali sentil keras di jantung, ya, nah itu zalim, ya, insya Allah tidak. Makanya memang ini rawan, kadang-kadang kita nggak bisa mengukur, jadi lebih baik memaafkan. Kalau memaafkan, jemaah sekalian, kita dapat banyak keutamaan. Pertama, kita keutamaan berbuat baik kepada dia, karena dengan itu dia enggak dihukum lagi. Kalau kita sudah maafkan dan dia bertobat kepada Allah. Iya. Yang kedua, kita dapat pemaafan dari Allah. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai jenis amalan. Jadi dikhawatirkan, kalau kita enggak memaafkan orang, maka Allah pun enggak akan memaafkan dosa-dosa kita. Ini yang perlu kita takutkan. Memang kita bisa mengatakan, nanti saya tuntut kamu di akhirat. Tapi jemaah sekalian, mungkin yang menuntut kita pun lebih banyak lagi. Namun kalau kita maafkan dia, maka insya Allah orang yang mau menuntut kita, Allah jadikan memaafkan kita. Ya. Apabila ada seorang yang menghina orang tua kita, apakah kita boleh membalasnya? Dan apakah balasan tersebut jika berlebihan, kita termasuk zalim? Kalau kita balas menghina orang tuanya, padahal orang tuanya enggak salah. Enggak boleh. Balas kepada dia, jangan balas kepada orang tuanya. Ya, dan jangan berlebihan. Tapi sekali lagi, memaafkan itu lebih baik. Bagaimana dengan orang-orang yang menuduh Islam radikal, sedang mereka belum paham ajaran Islam yang hak? Orang yang melakukan kekafiran, dan dia bodoh, jahil, ada dua keadaan. Kalau faktanya dia jahil dengan sengaja, memang enggak mau belajar, maka tidak ada uzur baginya. Tapi kalau faktanya tidak begitu, maka berarti dia mendapatkan uzur karena kejahilan. Jadi jemaah sekalian, ketika kita berbicara kekafiran, tidak otomatis orang yang melakukan kekafiran langsung bisa kita kafirkan. Perbuatannya ia kufur, tapi orangnya belum tentu. Kita lihat dulu apakah sudah terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran atau tidak. Dan ingat, ini sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Adanya al-udhru bil-jahal, itu ulama sepakat. Enggak ada perbedaan pendapat. Ada sebagian orang menggambarkan ulama beda pendapat. Tidak. Sepakat ulama jemaah sekalian. Ya. Ini saya dengarkan dari dua orang ulama besar di abad ini. Pertama, Syekh Al-Allamah Sulaiman Ar-Ruhaili, guru besar Universitas Islam Madinah. Yang kedua, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura. Mereka menjelaskan, sebenarnya uzur terhadap pelaku kejahilan, pelaku kekafiran karena dia bodoh, itu sepakat ulama. Hanya saja ulama beda pendapat dalam mempraktekan kaidah ini. Orang ini pantas tidak dikasih uzur. Di situ mungkin ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat, bagi saya dia sudah enggak ada uzur. Karena kan ini zaman informasi, masa dia enggak tahu? Ulama yang lain berpendapat, bagi saya dia masih ada uzur. Betul, zaman informasi. Tapi faktanya dia hidup di tengah orang-orang bodoh. Informasi yang dia terima sama-sama informasi dari orang-orang bodoh juga. Nah jemaah sekalian, perbedaan pendapat seperti ini adalah perbedaan pendapat yang muncul dari ijtihad. Dan kaidah ahlu sunnah dalam masalah ijtihad tidak boleh melahirkan permusuhan. Bacalah penjelasan masalah ini di kitab Syarah Kashfu Syubuhat karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kesimpulannya kata beliau, ini adalah perbedaan ijtihad ulama. Masih pantaskah orang itu atau satu zaman atau satu negeri penduduknya dikasih uzur bil jahal atau tidak? Ini sesuatu yang boleh ulama beda pendapat. Makanya para ulama kita di zaman ini mengingatkan ada kelompok-kelompok yang mengangkat isu ini untuk memecah belah ahlu sunnah. Maka hati-hatilah dari mereka. Setiap hari ngomongin uzur bil jahal. Mereka termasuk pemecah belah ahlu sunnah. Itu diperingatkan para ulama zaman sekarang. Seperti Syekh Robi, Syekh Saleh As-Suhaimi, Syekh Saleh Al-Fauzan. Semua ulama-ulama ini memperingatkan adanya sekelompok orang yang mengangkat permasalahan uzur bil jahal untuk memecah belah di antara ahlu sunnah. Bahkan menyesatkan ahlu sunnah. Mereka sampai memvonis ahlu sunnah yang masih ngasih uzur bil jahal sebagai murjiah. Subhanallah. Iya. Yeah. Jadi jemaah sekalian, ketika kita bicara tentang kekufuran, tidak otomatis orang muslim yang melakukan kekafiran langsung bisa divonis kafir. Masih ada kaidah-kaidah yang lain yang harus terapkan terlebih dahulu. Ya. Mulai memasuki pembahasan radikalisme dan terorisme, saya mulai kesulitan mencatat karena harus memperhatikan dan menyimak sungguh-sungguh. Yang saya tanyakan, jika lo bertemu mereka, bagaimana sikap menanggapinya? Ketemu siapa nih? Yang liberal atau yang teroris? Dalam syariat, dua-duanya dihukum mati. Tapi yang berhak menghukum adalah pemerintah, bukan kita. Orang liberal, murtad, keluar dari Islam. Orang yang murtad, hukumannya hukuman mati. Tapi yang menghukum adalah pemerintah, bukan tugas kita. Tugas kita hanyalah menasehati. Memberi nasihat. Dan mengingatkan umat bahaya mereka. Mereka ditahdir. Diingatkan umat, hati-hati. Orang-orang menyimpang itu, orang-orang sesat. Iya. Jadi bukan tugas kita bertindak secara fisik. Jangan-jangan nanti kita jadi teroris lagi. Yang kedua, golongan Khawarij. Nabi SAW mengatakan, la in laqituhum la'aktulannahum qatla adin. Kalau aku berjumpa dengan mereka, aku akan bunuh mereka seperti kau membunuh kaum 'Ad. Jadi mereka juga diperangi. Iya. Walaupun di sini ada hukum-hukum terkait. Ya, di antaranya mereka diperangi dengan senjata apabila mereka berbuat apa namanya aksi-aksi terorisme seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib pemerintah di masa itu. Maka beliau mengerahkan pasukan besar untuk menghancurkan kaum Khawarij. Sebelum itu beliau utus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas minta izin, saya mau berdialog dengan mereka. Ibnu Abbas datang ke markas mereka, berdialog dengan mereka, dan beliau menyadarkan 2.000 orang. 2.000 orang taubat. Ada yang menyebutkan sampai 4.000. Ya. Sisanya itu yang berbuat kerusakan, ya, membegal di tengah-tengah kaum muslimin, maka Ali bin Abi Thalib menyusun pasukan besar dan menghancurkan mereka. Jadi, itu tugas pemerintah. Kalau kita disuruh pemerintah, ya siap berjihad. Itu termasuk jihad. Termasuk jihad melawan para teroris. Dari panitia ada sedikit hadiah. Mana hadiahnya? Umroh. Masya Allah. Pertanyaannya apa ya? Tadi saya sebutkan 4 jenis orang kafir. Coba yang menjawab, kalau bisa yang gak mencatat. Karena yang gak mencatat biasanya hafalannya kuat. Makanya dia gak perlu mencatat. Mudah-mudahan tersinggung. 4 jenis orang kafir. Silakan akhir. Kafir dhimmi, wahad, mustamin, harbi. Ahsanta, masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian tadi apa namanya? 3 perintah dan 3 larangan di ayat yang pertama kita bahas tadi. 3 perintahnya aja. Silakan akhir. Bersedekah kepada keluarga, masya Allah, barakallahu fiik. 3 larangannya, silakan. Ya, siapa yang jawab? Waduh, ya. Ya, kemudian tadi saya sebutkan 3 pokok kesesatan Khawarij. Sebutkan 2 saja. Mana yang jawabnya? Oh iya Pak, mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua? Nah itu masuk di poin pertama. Nah itu yang pertama Pak, sama itu. Itu kan dosa besar, kufur kecil adalah dosa besar. Iya masuk pertama juga. Semua mengkafirkan masuk di pertama. Memberontak kepada pemerintah kaum muslimin, masya Allah. Nah, satu lagi, siapa yang mau jawab? Kan ada 3. Menghalalkan darah kaum muslimin, masya Allah. Kemudian pemberontakan itu ada 2. Silakan akhir. Belakang antum. Apa tadi? Bagi 2 aja ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.